blas uripe serang serong. Niki ojo diremehno Bu. Kadang anak diulangi kurang ajar nang wong tuwa. Kaya lagu iki, ayo tirono Bu, sing gelem nyaut tak dongakno rezekine lancar. Minimal gampang nek golek utangan. Atik gak gelem nyaut, mbuh gak tanggung jawab. Mati piye. Ayo nyaut, kaya lagu iki lho. Iki malah anakku iso kurang ajar nang wong tuwa. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Orang ini bapaknya dilunggui. Kalau duduk di delman ini di depan gak di muka. Makanya anakmu ngelunjak ngelamak, kurang ajar nang wong tua. Kadang diulangi menghayal, ngelamun. Ajarkan yang realistis ke anak-anak, yang logis. Nah anak diulangi ngene iku, bintang kecil amat banyak, aku ingin, mustahil. Sopo iso terbang dan menari lho. Gatot koco lo gak iso. Akhirnya anakmu yo dadi tukang lamun, dadi penghayal. Uripe yo mau andaikan, misalnya, seandainya, jikalau, seumpama. Kon nglakoni gak entos. Iso emek menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Sungguh enak, ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Kon nglakoni dhewe gak iso. Padahal iso ngomong sak jam hasilnya wis ketok, prosese suwe anggitmu. Manggitmu terus moro-moro diundang ceramah nang luar negeri, yo enggak. Proses awalnya yang ceramah tingkat RT. Wong tingkepan tak parani. Ya artine wali matul hamil, ana wali matul khitan ngene iki, wali matul nikah, wali matul arus. Wis kabeh sing gurung tau iki wali matul pegatan. Anak dididik nyanyi ndadekno antine kotor. Kaya lagu iku. Balonku ada. Cek akeh balone. Rupa-rupa. Hijau kuning, merah muda. Meletus balon hatiku. Gara-gara balon meletus kok hati sangat kacau. Tuku maneh. Piro sih regane balon? Niki antine anakmu malah gampang kacau. Iki mike gak tepak iki gantian di operatore. Iki mike gak tepak iki gantian di operatore. Mosok mik ate ditani ngene iki. Ate dicekeli mati, dicekeli mati. Enggak ate tak gawe ngomong mati tak banting ambe aku. Temen. Temen. Nemeng ke disulasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tutukno. Lagu ini nek menurut aku gak tepat. Balonku tinggal ku pegang memedit. Balonnya dipegang erat-erat, gak oleh dikidulinan. Berarti kan gak ada semangat untuk berbagi. Medit. Kadang anak itu diulangi goro, masih kecil diajari kebohongan. Iki meh roto ibu-ibu dua anak sek bayi itu di pangku sampai tidak nyanyi tepok ami ami. Terus siang kalau malam goro sak weruku yo nduk endi ae bayi ku yo siang yo mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Anak siang makan nasi, kalau malam mimik susu, duduk bayi, bapak ne, bayi gerang.